Hari ini panas banget ya. Tapi seru kan? Iya. Serius deh, dari tadi gerah keringetan, kamu masih wangi aja? Iya dong, aku pakai Soklin Liquid Hijab Cool. Tetap wangi, fresh all day. Pantesan. Putri mana ya? Belum datang. Itu dia. Hai. Sorry, makeupku ketransfer di hijab kamu. It's okay, kan ada Soklin Liquid Hijab Cool baru. Soklin Liquid Hijab Cool? Baru ya dari Soklin? Iya, ada formula Power Clean Action. Cukup setengah tutup botol, semua noda bandel jadi tuntas bersihnya. Wow. Apalagi noda makeup waterproof. Terus ada 3 kali perfume cooling sensation, bebas bau apek, wangi adem seharian. Tanganku tetap lembut. Oh iya ya, fix. Auto beli ini sih, aku beli juga deh. Mulai sekarang, pakai Soklin Liquid Hijab Cool baru. Noda tuntas, fresh adem all day. Wingscare.